Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwal min aqsamil madd al-lazim. Pembagian pertama dari macam-macam mad lazim. Yang pertama yaitu setelah kita ketahui bahwa lazim terbagi empat. Ada mad lazim kilmi mutaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi mutaqqal, dan juga mad lazim harfi mukhaffaf. Rinciannya dari keempat ini, yang pertama yaitu al-maddul lazim kilmi al-mutaqqal. Mad lazim kilmi mutaqqal. Qala rahimahu ta'ala mata yakunu al-maddu laziman kilmiyan? Kapan sebuah mad atau mad tersebut dikatakan mad lazim kilmiya, ya, ketika kapan, ketika kondisi seperti apa mad tersebut dikatakan sebagai mad lazim kilmi? Maka ketentuannya kata beliau, idza kana harful maddi wassukun, idza kana harful maddi wassukun waqi'aini fi kalimatin, jika huruf mad dan sukun keduanya terletak di satu kalimat. Kalau huruf mad dan sukunnya terletak di satu kalimat, maka disebut mad lazim kilmi, ya, karena terjadi di suatu kalimat antara huruf mad yang diikuti oleh sukun setelahnya. Qala wa mad yakun mutaqqala, dan kapan mad lazim tersebut dikatakan mad lazim mutaqqal, yang berat? Tanya. Yakun mutaqqala idza kana al-harfu alladhi ba'da harfi al-maddi mushaddada. Nyatakan sebagai mad lazim mutaqqal jikalau terbukti huruf yang berada setelah huruf mad ditasydid. Ya. Disebut sebagai mad lazim mutaqqal jikalau huruf yang terletak setelah huruf mad ditasydid. Ya, jikalau huruf yang setelah huruf mad tersebut ditasydid, maka disebut mutaqqal. Mithlu al-haqqah. Ini setelah alif huruf mad, maka ada huruf qaf yang ditasydid. Maka ini disebut huruf atau disebut mad lazim mutaqqal. Yang huruf mad yang diikuti oleh huruf yang bertasydid, yang asalnya bertemu dua sukun. Ya, atau bertemu dua huruf, yang asalnya bertemu dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Ya. Qaf yang pertama sukun dan qaf yang kedua berharokat. Kemudian dia dibongkan dan ditasydid. Ya, sehingga seperti ini. Ya, yang nampak tasydid. Hilang huruf yang sukunnya, qaf yang sukunnya. Maka yang sejenis ini disebut mad lazim kilmi mutaqqal. Ya. Karena ada huruf yang bertasydid setelah huruf mad. Qala ma hukmu maddihi, apa hukum madnya, apa hukum mad kilmi mutaqqal? Hukmuhu luzum, hukumnya wajib, ya, hukumnya mesti harus. Ay luzum maddihi bimikdari sitti harakat, yaitu harus memanjangkannya sebanyak 6 harakat, sepanjang 6 harakat. La yazidu 'alaiha aw yanqusu 'anha, tidak menambahinya, tidak menguranginya dari 6 harakat tadi. Ya. Tidak menambahi atau tidak mengurangi. Tadi. Al-haqqah, sedikit saja. Atau memanjangkan al-haqqah. Ya, tidak mengurangi atau tidak memanjangkannya. Ya, 6 harakat. Dengan teori yang sudah kita lalui, dengan membentangkan tangan atau mengepalkannya 6 kali, ya, 6 harakat, atau dengan berguru langsung memeriksakan panjang harakat yang kita baca. Qala sahibut tuhfah, dikatakan oleh Imam Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Athar, fa in bi kilmatin sukunun ijtama'a, kalau dilanjutkan, ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa, wa fi thulathiyil hurufi wujida wal mad wasthuhu wa harfiyun bada kilahuma muthaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Maka jika law ijtama'a, asalnya fa in ijtama'a sukunun bi kalimatin ma harfi maddin, itu asalnya. Jika law bertemu ya bersatu terkumpul antara huruf mad dengan sukun satu kalimat, fa huwa kilmiyun waqa, makanya telah sebagai mad lazim kilmi. Kalau bertemu antara huruf mad dengan sukun di satu kalimat sebagai mad lazim kilmi. Aw fi thulathiyil hurufi wujida, ada tiga huruf yang ditemukan pada tiga huruf, salah satunya sukun. Wal maddu wasthuhu, dan madnya berada di tengah-tengahnya. Ya, seperti alif lam mim. Ya, penulisan lam itu adalah lam alif mim. Demikian pula penulisan mim, mim ya mim. Ya, maka madnya berada di tengah-tengahnya. Ya, alif berada di tengah-tengahnya, ya berada di tengah-tengahnya. Baik. Sod sama, ya sod, kemudian alif, kemudian dal, maka alif berada di tengah-tengahnya. Atau di huruf sulati yang tiga huruf didapati tengah-tengahnya ada huruf mad, maka disebut faharfiyun bada sebagai malazim kil malazim harfi, malazim harfi itu malazim yang terdiri pada huruf sulati tengah-tengahnya ada huruf mad. Berbeda dengan alif. Ya, kalau alif tidak ada huruf mad di tengahnya, karena tertulis yaitu hamzah lam fa. Ya, ataupun ra tidak ada tengah-tengah huruf mad, tetapi yang ada ra dengan alif. Ataupun ha, ya, karena adanya ha dengan alif. Kilahuma mustaqalan in udghima, keduanya baik itu ya, baik itu mad kilmi atau mad harfi disebut mustaqal in udghima jika diidghamkan antara sukun yang pertama dengan sukun yang kedua. Tayyib. Kalau diidghamkan seperti tadi alif lam mim, ya, ini yang pertama disebut diidghamkan kepada mim yang kedua. Itu dalam huruf ya musaqqal atau dalam kalimat. Mukhaffafun kullun in lam yudghama, dan disebut keduanya sebagai mukhaffaf jika tidak diidghamkan. Baik itu dalam kalimat ataupun dalam huruf. Jika tidak diidghamkan maka disebut mukhaffaf. Ya, man lazim kilmi mukhaffaf atau man lazim harfi mukhaffaf. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah.